إذا كنت شاكا في الجائع منهما. Kalau engkau ragu siapa yang datang, ya, di antara keduanya. Ini seperti au tadi, yang dia tulis itu syak. Taip. As-sahih anna imma laisat laisat bi atifah. Anna imma laisat bi atifah. Ya. Yang pertama limulazamati dukhuli harful ataf alaiha wa huwa al-waw. Ya, taip. Li mula zamati dukhuli harfil ataf alaiha wa huwa al-waw. والعاطف لا يدخل على مثله. طيب perhatikan di sini. Dan yang sahih bahwasanya imma ini bukanlah harful ataf. Kenapa? Karena ya, dia diharuskan masuknya huruf ataf kepadanya yaitu waw. Kita contohkan ja'a imma zaidun wa imma amrun. Ada wawnya di situ. Ya, ada wawnya di situ. Ya. Ada wawnya. Dan wawnya waw ataf. Lalu apa fungsi imma kalau begitu? Dan waw harful ataf tidak masuk kepada yang semisalnya. Ataf, harful ataf tidak masuk pada harful ataf yang lain. Ya, artinya di sini yang menjadi atafnya bukan imanya, yaitu wawnya. Ya. Maka imma di situ disebut apa? Ya, wa innama hiya harful tafsil. Ya, innama imma harful tafsil. Kal'ula. Fa'innaha. Harfu tafsil. Bittifaq. Imma harfu tafsil. Yang benar imma adalah harfu tafsil. Ya, bukan harfu ataf. Ya, sebagaimana imma yang pertama. Karena di sini ada imma yang pertama. Ja'a imma zaidun. Apa imma di sini? Ya. Karena tidak mungkin dia harfu ataf. Dia adalah harfu tafsil namanya. Ya, untuk merinci tadi. Imma zaidun wa imma amrun. Maka imma yang kedua setelah waw juga as-sahih. Yang sahih dia adalah harfu tafsir. Baik, yang ketujuh bal وهي للإضراب. بل وهي للإضراب. Apa itu idrab? Adalah ja'lu ma qablaha fi hukmil maskuti anhu. Pemakna idrab ja'lu ma qablaha fi hukmil maskut anhu. Apa maksudnya? Kita akan jelaskan. Nahu ja'a zaidun bal amrun. Ya. Ja'a zaidun bal amrun. Baik. Ja'a Zaidun bal Amrun. Pertanyaannya, kalau dinyatakan seperti ini, Ja'a Zaidun bal Amrun, maka siapakah yang datang? Zaid atau Amr? Apakah kedua-duanya datang atau bagaimana? Baik. Perhatikan. Kalau dikatakan, kita lihat tahapannya. Kalau dikatakan, ya, ja'a Zaidun. Ya. Maka di sini adalah isbat hukmu al-maji li Zaidun. Ya, yaitu ja'a Zaidun. Isbatu hukmil majid li Zaidun. Yaitu yang datang adalah Zaid. Selesai di situ. Ya, ini paham insyaAllah. Ja'a Zaidun. Siapa yang datang? Zaid. Ini namanya isbatu al-hukum, yaitu al-maji untuk Zaid. Kita isbatkan hukumnya yaitu al-maji untuk Zaid. Zaid yang datang. Taib. Tidak selesai kalimatnya di situ. Ja'a Zaidun bal amrun. Ya. Maka ketika itu, ya, sarfu di sini adalah sarfu hukmil maji li amrin. Li Amrun. Ya, ja'a Zaidun bal Amrun, maka hukum isbatu hukum al-maji yang tadi ada pada Zaid, katakan ja'a Zaidun, berarti Zaid yang datang. Tapi ketika ja'a Zaidun bal Amrun, maka yang datang di sini adalah Amr. Ya, yang datang di sini adalah Amr. Ya, Zaid datang bal Amrun, bahkan Amr. Ya, Amr yang datang. yang jelas di sini. Ya, yang pasti yang adalah amr di sini datang. Ya. Nah, bagaimana Zaid? Bagaimana Zaid? Zaid, Zaid dia menjadi wa Zaidun. Ya, waja'lu ma qablaha sarfu hukmul majid li amr, waja'lu ma qablaha, yaitu qabla bal, ya, wa huwa Zaidun fi hukmil maskuti anhu. Faka'annahu lam yajri alaihi hukmun la bil maji wa la bi adami. Wala bi'adamihi. Ya. Jadi kalau dikatakan ja'a Zaidun bal Amrun, siapa yang datang? Yang datang Amr. Bagaimana dengan Zaid? Zaid, ya ketika di situ ada bal, dia menjadi hukumnya maskut anhu. Didiamkan. Seolah-olah tidak ada hukum baginya. Tidak dengan, tidak apakah dia datang atau tidak. Apakah dia datang atau tidak, itu sudah tidak dibicarakan lagi. Ya, sudah tidak dibicarakan lagi. Ya, sudah tidak dibicarakan lagi. Yang dibicarakan sekarang siapa? Amr. Bahwasanya yang datang adalah Amr. Ya, ja'a Zaidun bal Amrun. Ya, bal Amrun. Ya. Seolah-olah Zaidun itu sudah tidak dibicarakan, apa namanya, adalah... Boleh dikatakan nanti dia keliru ketika menyebutkan Zaid. Ya, karena dia sebenarnya ingin menyebutkan Amr, tapi yang tersebut Zaid. Bisa jadi seperti itu. Ja'a Zaidun bal Amrun. Dia benarkan dengan menggunakan bal. Bal Amrun. Ya, bahkan yang datang adalah Amr. Zaid, Zaid sudah tidak dibicarakan lagi. Apakah dia datang atau tidak, karena intinya adalah ya menetapkan hukum maji untuk al-ma'tuf yaitu amr di sini. Ya ini namanya al-idrab. Ini namanya al-idrab. Ya. Baik. Kita cubukan pembahasannya di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naftafilahuna. Subhanallahi walhamdulillah, syadallah ila ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.